Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma zilna fi babil haya, haddathana Abdullah, sebelumnya ya. Baik, haddatsana Ismailu. Ismail di sini adalah Ismail bin Abi Uwais. Naam. Abu Uwais namanya adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais. Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais. Saduqun, dia rawi yang saduq. Qala haddathana Malik. Malik ibnu Anas ibni Malik Abu Abdullah Imam Malik sahibul Muwatta, Imam Darul Hijrah, barakallahu fikum. Naam. Ahadu a'immatil madzahib, salah satu dari imam mazhab. Naam. Yaitu mazhab Maliki, barakallahu fikum. Adapun negara yang menganut mazhab Maliki saat ini kita kenal dengan negara Maroko, ya. Nah, Maghrib, barakallahu fik. Dayib. Maroko itu mayoritas penduduknya bermazhab Maliki. Kalau Indonesia Syafi'i. Kalau Saudi Arabia Hambali, barakallahu fik. Nah, dayib. Ya, imam, barakallahu fikum, fiqah. An ibn Shihab, dari ibn Shihab Az-Zuhri. An Salim, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Naam. An abihi, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idhu akhahu fil haya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang sedang menegur, ya. Nah, ya'idhu di sini, al-wa'dhu di sini adalah zajara, ya. Tayyib. Menegur saudaranya. Nah. Tayyib. Makrunun bitakhwif, ya. Teguran yang diiringi dengan apa? Menakut-nakuti. Nah. ay yansahu lahu alla yuksira minhu. Maksudnya saudaranya ini menasehati ya saudaranya jangan berlebihan, jangan terlalu ya, sering untuk memiliki rasa malu. Nah, marra bi rajulin ya'idhu akhahu fil haya. Dia menegur saudaranya, malunya itu jangan kebangetan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ma yatarattabu ala mulazamatihi minal mafsadah wa dhiya'il mal. Yaitu rasa malu yang menimbulkan akibat karena terlalu menimbulkan mafsadah. Bahkan bisa menyebabkan dia kehilangan hartanya. Wa khusrani ar-ribah. Dan gak jadi dapat untung. Karena malu tadi. Karena sungkan. Karena segan. Barakallahu fikum. Nah. Itu yang terjadi pada saudaranya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dinasihati entah sama abangnya, entah sama kakaknya. Ya. Adiknya ini punya sifat pemalu yang luar biasa. Sehingga kakaknya sering merasa dirugikan. Atau mungkin kasihan sama adiknya, merasa adiknya sering dirugikan gara-gara malu. Barakallahu fikum. Nah. Misal dia belanja, ya, dikasih harga yang mungkin harusnya bisa dengan harga 10.000, ditawari sama penjualnya 20.000, ya dibeli aja. Mau nawar malu, ya. Padahal dia tahu itu barang harganya nggak sampai segitu, tapi karena malu, ya sudah dibeli saja. Nah, pulang-pulang. Cerita sama abangnya, beli berapa? 20.000. Mahal sekali. Gitu ya. Kamu tahu harganya 10.000? Tahu bang, lu enggak. Kamu tawar kenapa? Malu. Nah, abangnya gemes. Nah. Baik. Ya. Kalau jual sesuatu juga demikian. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Yang barakallahu fikum tadinya dia ingin menjual dengan harga 20.000. Karena tadinya kan beli 20.000 ya kan. Pengennya balik modal. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi ditawar sama pembeli 7.500 dikasih sama dia. Iya. Ditanya sama abangnya, dijual berapa barang tadi? 7.500. Loh, gimana sih kamu belinya 20.000 kok dijual 7.500? Rugi kamu. Iya. Nah, kenapa tidak kamu pertahankan harganya? Paling enggak ya balik modal lah, kata abangnya, ya. Malu bang, nah ya abangnya gemes lagi, ya gitulah kelakuan adiknya, ya, nah sehingga dia merasa adiknya ini sering dirugikan sama orang lain, atau mungkin abangnya sendiri merasa dirugikan, ya jangan gitulah deh, jadi malu-malu tuh ya boleh lah, tapi jangan kebangetan gitu, ya kamu jadi dimanfaatin sama orang-orang. Intinya gitulah ya. Abangnya ini saking gemesnya sama adiknya, barakallahu fikum, dinasehati. Pas kebetulan Rasul lewat. Barakallahu fikum. Nah. Faqala maka Rasul barakallahu fikum menimpali sang abang tadi dan mengatakan, "Dahu." Ya. Mas, biarkan adikmu punya sifat pemalu seperti itu. Nah, fa innal haya'a minal iman. Ya. Karena rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Barakallahu fikum. Na'am. Dijelaskan oleh pensyarah, rasa malu yang dipertahankan bentuknya adalah idza kana al-haya yamna'u sahibuhu min istifa'il haqqi. Jarra lahu dhalika. Tahsilu ajri dhalikal haqq. Wala siyama idza kana al-matruku lahu mustahiqqan. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Naam. Malu yang disebutkan atau yang diinginkan oleh Rasul yang menjadi bagian dari keimanan adalah rasa malu yang menghalangi pemiliknya untuk, barakallahu fikum, meminta secara sempurna haknya. Nah, artinya dia lebih memilih untuk mengalah. Ya. Untuk mendapatkan haknya secara sempurna. Harusnya dia dapat 100. Karena malu dia ngalah. Ya gak apa-apalah, cuman dikasih 50. Gitu ya. Nah, orang yang lebih cenderung mengalah. Merelakan haknya. Nah, gak pengen ribut dan ribet. Ya. Nah, karena malu nanti kalau ribut-ribut, ya tengkar-tengkar, ya sudahlah, ngalah saja. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jarrallahu dzalika tahsilul ajri. Yang dengan tindakan itu, dia bisa meraih pahala. Ya. Karena sifat apa? Malunya tadi sehingga dia lebih memilih untuk mengalah, barakallahu fikum, akhirnya dia akan mendapatkan ajr, pahala dari sisi Allah. Lasiyama, lebih-lebih lagi sangat ditekankan, idza kana al-matruku lahu, ya, kalau pihak yang dia biarkan untuk mengambil hak tersebut memang orang yang berhak, gitu loh. Memang orang yang pantas untuk mendapatkannya. Nah, barakallahu fikum. Iya, itu adalah rasa malu, barakallahu fikum, yang menjadi bagian dari keimanan, ya. Artinya lebih cenderung rasa malu yang membuat seseorang itu mengalah, ya. Barakallahu fikum, untuk mengambil sempurna hak yang dia miliki, karena dia tidak ingin ribut, tidak ingin ribet. Nah, dan demikianlah sifat orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang mudah. Bukan orang yang ruwet, bukan orang yang, barakallahu fikum, ribet, ya, bukan orang yang wangel. Nah, orang yang demikian disayang sama Allah dan akan disayang sama manusia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, sehingga saya dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu abdan samhan idza baa samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qada. Rasul mengatakan Allah akan menyayangi, Allah akan mengasihi seorang hamba yang dia itu mudah, dia itu gampang, ya, kalau menjual. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Artinya tidak barakallahu fikum ngotot, ya. Walaupun mungkin dia barakallahu fikum mendapatkan keuntungan yang tipis sekali atau mepet ke arah rugi barakallahu fikum. Ya. Tapi karena dia orangnya tadi mudah dan dia orang yang senang melihat orang itu senang, akhirnya ketika berjualan gampang. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Misal dia menjual barakallahu fikum sepatu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Nike atau Adidas. Nah, pasaran 500 ribu ini. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ada temannya nawar nih, mau beli berapa nih Mas sepatunya? 500 ribu, Kak. Nah. 250 ya. Iya, jadi ditawarnya itu langsung dipotong tengahnya barakallahu fikum. Nah. Iya. Padahal dia barakallahu fikum kulanya ya segitu, ya 250.000 modalnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jangan, Kak. Iya. Nah, ya sudah 260. Nah, dia sungkan. Ya, dia malu untuk barakallahu fikum tayyib ngotot-ngototan dengan pembeli. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ya kelihatannya untung ya, untung 10 ribu. Tapi kalau dihitung dengan ongkir, atau ketika dia harus mengambil sendiri ke Surabaya, kulaan, ya jatuhnya ya bisa rugi. Nah, tapi karena dia orang yang mudah, yang gampang, barakallahu fikum, dia kasih. Nah, jadi kalau jualan itu mudah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga yang membeli tadi ketika dapat, wah senangnya luar biasa. Bahkan dia bangga. Nah, ya. Pasang di status WA-nya. Baru kali ini beli sepatu Adidas harga 250. Seri terbaru lagi, ya kan. Nah, bangga dia. Ya. Nah, temannya pada heboh. Beli di mana antum? Ya. Wah ini limited edition ini ya. Nah, gak tahu masih dapat lagi gak antum harga segitu. Nah, jadi dia senang sekali. Nah, dia sebagai penjual ya ngelihat pembelinya senang, ya sudahlah ikut senang. Ya, walaupun untungnya tipis atau lebih ke arah rugi ya barakallahu fikum. Nah, baik. Dijual sama dia. Atau sebaliknya barakallahu fikum. Ketika dia membeli, ya juga sebaliknya. Nah, ketika penjual menawarkan harga yang cukup tinggi, barakallahu fikum, ya dia enggak berani nawar, ya terlalu menjatuhkan harga barang tadi. Nah, ya paling ditawar turun-turuni sedikit sama dia, barakallahu fikum. Nah, baik. Yang penting, ya pembeli atau penjual tadi merasa puas dan merasa senang. Nah, baik. Berapa ini bang harga sepatunya? 300 ribu ini dek. 400 ribu ya. Oh gak bisa 300 ribu. 400 ribu lah bang. Gak bisa dek 400 ini. Mepet sama modalnya. 400 lah bang. Gak boleh pokoknya 300. Abangnya ini tuh pokoknya kalau ada orang nawar. Ditahan sama dia. Padahal nawarkan lebih tinggi ya kan. Nah, jual 300 ditawar sama pembeli 400. Dia enggak fokus ke angka bilangannya. Pokoknya kalau ada orang ngasih harga, dibantah sama dia. Emang bang 300 sama 400 gede mana? Sebentar. Oh iya ya, gede 400. Nah, barakallahu fikum. Baru nyadar dia. Ya, ternyata ditawar lebih mahal barakallahu fikum. Nah. Ya sudahlah enggak apa-apa ya buat antum ane kasih 400 ribu. Nah, barakallahu fikum. Ya, senang sekali penjualnya ya. Nah, baru-baru ini ada pembeli dikasih harga 300, nawar 400. Agak lain memang pembelinya ini ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu contoh ya. Jadi kalau dia menjual mudah, gampang ya, barakallahu fikum. Na'am. Kalau membeli juga demikian. Ya, dia malu kalau ribet, dalam urusan dunia seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Sehingga jangan sampailah santri ribut-ribut di pasar sama barakallahu fikum penjual, ya. Nah. Hanya selisih harga 500 perak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Mak, ini buah apel berapa satu kilo? 30 ribu, Nak. Ya. Sudahlah. Kasih 25, enggak bisa, ya. Nah, ya sudah. Kata emaknya tadi yang jual apel 29.500. Jangan lama, jangan 29.500. Ya, nah, 29, enggak bisa. Wah, ribut-ribut, ya. Akhirnya emaknya emosi, ya, melotot barakallahu fikum. Nah, kamu enggak tahu ceritanya barang ini bagaimana sampai di sini, ya kan? Nah, petani di sana memetiknya dengan memeras keringat, ya kan? Nah, wah, dia cerita, ya, mulai dari hilir ke hulu barakallahu fikum. Nah, dari hulu ke hilir, ya, bolak-balik dengerin cerita satu jam mama itu, ya, bagaimana buah apel itu sampai ke pasar barakallahu fikum. Nah, hanya bela-belain uang 500 rupiah. Ya, nah, itu tandanya apa? Orang yang angel, ya, orang yang susah. Biasanya orang yang angel itu uripe angel. Ya, orang yang susah itu hidupnya susah. Sesuatu yang simple dibuat ribet. Nah, sesuatu yang sederhana dibuat ruwet. Paham? Nah, oh, cuma uang 500 rupiah ya, sudah kasihkan saja. Kalau perlu yang kayak yang tadi. Ya, dikasih harga 30, tawar 40. Nah, barakallahu fikum. Coba antum tes ya, coba sekali-sekali di pasar kayak gitu. Pasti penjualnya bingung kalau yang mikir ya kan. Loh, dikasih harga 30, ditawar 40. Nah, itu kalau penjualnya fokus. Kalau penjualnya lagi enggak fokus, yang tadi saya bilang. Ya. Dikasih harga 30, antum tawar 50. Oh, enggak bisa 30. Udahlah 50, Mak. Oh, enggak bisa, ribut ya kan. Nah, itu pedagangnya lagi gak fokus. Ya, sik-sik, Mak. Coba dipikir dulu, ya. Nah, kasih tahu harga berapa tadi jenengan? 30. Saya tawar berapa? 50 ribu. Besar mana 30 sama 50? Oh iya, ya. Besar 50. Nah. Gitu ya. Nah, itu barakallahu fikum sekali-kali, ya. Nah, kalau sering-sering, ya kalau uangnya banyak, gak apa-apa. Ya, nah. Barakallahu fikum. Begitu juga samhan iza qada. Dia adalah orang yang mudah atau gampang ketika menunaikan haknya. Misal punya hutang. Ini yang beberapa kali masuk ke meja ya. Nah, sebagian santri itu ya pusing dengan teman-teman yang ngutang ini ditagih susah kali ya kan barakallahu fikum. Nah, kadang yang ngutang ini barakallahu fikum enggak punya hati. Ya, nah, padahal punya hutang barakallahu fikum dengan kamar, dengan teman satu sakan. Utangnya 100.000. Nah, kalau ditagih ya, kapan ah bayar hutangnya? Nah, bulan 2 kata dia ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini sudah bulan 2 ah. Oh ya sudah. Bulan 3 kata dia. Barakallahu fikum. Nah, kita ditunggu bulan 3. Ini sudah bulan 3 ah. Bulan 4. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini sudah bulan 4. Mana bulan 4? Masih 1 bulannya. Coba antum lihat di atas itu. Bulannya masih 1, belum 4. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pandai dia mengeles. Ya. Nah. Atau ketika dibilang ini sudah bulan 4, ah. Emangnya yang antum pakai kalender apa? Ya kalender Masehi. Yang ana maksud kalender Jepang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ditagihnya wangel, susah. Nah. Tapi dia tiap bulan barakallahu fikum ya belanja di Sofi. Nah, tiap malam unboxing barakallahu fikum. Beli jam tangan ya, beli baju kaos, beli barakallahu fikum tayyib buku, beli ini, beli itu. Nah, berarti ada uangnya, ya. Banyak duitnya. Nah, tapi ketika ditagih hutangnya, wah bulat. Ya, nah bulan 1 lah, bulan 2 lah, AIU, barakallahu fikum. Nah, itu orang yang susah. Nah, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia barakallahu fikum menunaikan haknya mudah. Nah, gampang. Jadi dia lebih mendahulukan untuk membayar hutangnya sebelum kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier, bukan kebutuhan pokok sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah. Karena Rasul sendiri mengingatkan, menegur, beliau mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu untuk membayar hutangnya kemudian dia tunda, dia undur-undur, padahal dia bisa membayar langsung, adalah sebuah kezaliman, kata Rasul. Ya, adalah sebuah kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dosa, ya. Nah, sehingga kepada para talabah yang merasa punya hutang, ya, sama temannya, barakallahu fikum. Apalagi sama toko pondok, ya kan? Nah, sampai ditulis di daftarnya. Ya, nah itu harusnya kalau antum punya rasa malu tuh, luar biasa. Kalau masih punya haya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, itu malu kalau sampai nama antum ditulis di situ. Ya, nah barakallahu fikum. Ya, yang ditulis di pintu itu bukan daftar nama yang lulus Universitas Jami'ah. Makanya sering kalau santri ada lewat di situ kan tak sinir. Ini yang lulus Jami'ah Islamiyah ya. Nah, tayyib. Antum lulus ya. Nah, antum masuk di sini. Nah. Oh, bukan Ustaz, ini daftar yang utang belum bayar. Nah, ya. Itu malu itu harusnya sampai namanya ditulis di situ. Ya, nah. Kalau punya iman luar biasa itu, malu sampai namanya ditulis coba dibaca sama ustaznya lagi. Oh, si fulan. Nah, itu malu. Ya, nah. Kalau masih punya iman, masih punya rasa malu. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga yang punya hutang, barakallahu fikum ya, segera untuk dibayar. Nah, apalagi kalau mampu. Apalagi kalau bisa ya. Jangan sampai seperti yang saya sebutkan tadi, dia belanja untuk keperluan aksesorisnya yang sebenarnya tidak penting-penting amat, barakallahu fikum. Ya, dia beli, tapi giliran yang wajib membayar hutang tidak dia bayarkan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadilah orang yang samhan idza qadha. Mudah dan gampang ketika menunaikan kewajibannya. Barakallahu fikum. Nah. Samhan idza qadha. Dan kata Rasul juga Allah akan mengasihi orang yang mudah, gampang kalau dia menuntut haknya. Nah, ketika dia menagih hutang dari temannya, barakallahu fikum, ah ini sudah jatuh tempo nih, bulan 1 katanya antum mau bayar. Nah, afan anang belum bisa ini, kebetulan orang tua lagi ada musibah. Nah, ya masuk rumah sakit sehingga kirimannya ngepres enggak bisa bayar. Oh ya sudah. Nah, kapan mau bayar? Ya, bulan 2 lah. Nah, Qamar. Oh ya sudah bulan 2 ya saya catat. Nah, bulan 2. Barakallahu fikum. Nah, datang lagi bulan 2. Gimana ah katanya bulan 2 mau bayar. Oh, afan ah ternyata keadaan Abi makin parah ya enggak bisa. Terus kapan nih? Bulan 3. Ya sudah bulan 3 ya. Barakallahu fikum. Datang lagi udah bulan 3 nih. Nah, afan ah Abiana meninggal. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya sudah, anak, hapus saja, lunas utang antum ya. Naam ya, semoga Allah merahmati abinya antum. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ya. Tayyib. Gak tahu benar meninggal apa enggak, pokoknya. Barakallahu fikum ya. Tayyib, ya sudah dia percaya aja. Anak percaya sama antum. Sudah, hapus utangnya. Nah, anggap lunas ya. Nah, barakallahu fikum. Itu orang yang mudah ketika barakallahu fikum meminta haknya barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dikasih oleh Allah dan tadi hidupnya akan mudah, hidupnya akan gampang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allahumma musta'an wa alaihi tiklanam. Biasanya penyebabnya tadi karena rasa malu. Ya. Nah, dia malu ribut-ribut sama orang, dia malu barakallahu fikum. Ya, adu mulut. Tayyib mengencangkan urat leher barakallahu fikum. Nah, sehingga karena malu tadi ya sudahlah dia mengalah dan mempermudah barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, fihi bayan annal haya la ya'ti bidburri. Fihi bayan annal haya la ya'ti bidburri. Di dalamnya ada penjelasan bahwa sifat malu, yaitu malu yang syar'i, maksudnya tidak mendatangkan kemudharatan. Jadi kalau malunya itu syar'i, tidak akan memudaratkan orangnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Walaupun tadi seperti yang digambarkan tadi ya. Nah, seseorang yang sampai dia harus merelakan sebagian haknya, dia mengalah, barakallahu fikum. Nah, yang menyebabkan mungkin terkurangi haknya, nah, dia karena malu, sungkan, dia mengalah. Jangan khawatir, orang itu tidak akan rugi. Ya, orang itu tidak akan kena mudharat. Malah sebaliknya. Barakallahu fikum. Nah, dia akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di dunia ya, plus akhirat, kadang Allah kumpulkan semuanya di akhirat. Intinya jangan khawatir. Anda harus yakin dengan ucapan Rasul, al-haya la ya'ti illa bi khair. Ya. Nah, orang yang punya sifat malu yang syar'i malunya tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Artinya orang ini jangan khawatir. Enggak akan kena mudharat. Barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya yang kita bisa petik dari riwayat tadi adalah masyru'iyatul wa'zi wat tazkir bima yanfa'u al-mansuhalahu. Masyru'iyatul wa'zi wat tazkir bima yanfa'u al-mansuhalahu. Disyariatkan memberikan teguran, peringatan dengan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang yang dinasehati atau diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti Rasul mengingatkan ya abang orang tersebut, kakak orang tersebut yang sedang menegur adiknya. Rasul ingatkan ya. Nah, jangan kamu marahi dia. Ya, jangan kamu hardik dia, jangan khawatir. Rasa malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir, yang keempat, fihi dalil annal haya asy-syar'i fihi dalil ala annal haya asy-syar'i syu'batun min syu'abil iman. Fihi dalil ala annal haya asy-syar'i syu'batun min syu'abil iman. Nah. Tayyib. Di dalamnya ada dalil bahwa rasa malu yang syar'i adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, ya. Nah, intinya orang yang punya rasa malu, barakallahu fikum, artinya orang itu punya iman. Dan orang yang sudah tidak punya malu, nah, tandanya imannya sangat tipis, imannya sangat, barakallahu fikum, kurang. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Yeah.